Maya Sabrina. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake. Kaya bojone Nur ora tau penak. Omongane sing kudu tak trimo bojoku pancen lagu ini tadi pertamanya gimana lagunya? Pesairnya, sairnya, pertamanya.